Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab ataupun matan Al-Qawaidul Arba', kaidah-kaidah yang empat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada pertemuan terlewat beliau menyebutkan kaidah yang pertama, bahwa orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, demikian juga pemberi rezeki, demikian juga mengatur alam semesta, keyakinan seperti ini tidaklah cukup untuk kemudian memasukkan orang tersebut ke dalam keislaman. Berikutnya beliau akan menyebutkan, ini karena waktu yang terbatas dan permasalahan kita bicarakan panjang, yaitu permasalahan asy-syafa'ah. Beliau menyebutkan di dalam al-qa'idah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua ini adalah tentang permasalahan asy-syafa'ah. Permasalahan syafaat yang dengannya salah memahami orang-orang kubriyun, demikian juga yang semisalnya, tentang permasalahan ini yang dengannya mereka terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Sehingga kesimpulan dari permasalahan atau kaidah yang kedua ini adalah kaidah yang penting, bahwa mereka salah di dalam memahami masalah syafaat sehingga menempuh perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang mereka anggap itu adalah sebagai syafaat, dan itu adalah sebenarnya adalah bentuk kesyirikan. Dan mereka menganggap perbuatan mereka itu adalah perbuatan agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun agar menjadi syafaat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Demikian. Ini secara ringkas kaidah yang kedua ini adalah kaidah yang membicarakan tentang keyakinan mereka atau anggapan mereka bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, demikian juga perbuatan untuk sebagai syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata terjatuh kepada kesyirikan. Disebut di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, anam yaqulun, sesungguhnya mereka mengatakan, orang-orang kafir Quraisy, demikian juga orang-orang musyrikin, atau mungkin orang-orang yang ada di dalam pikirannya syubhat, kerancuan, mereka mengatakan, madaunahum, tidaklah da'aunahum, kami berdoa kepada mereka, kepada orang-orang soleh yang telah meninggal, ataupun mungkin para nabi, ataupun Nabi SAW yang telah meninggal, atau bahkan mungkin orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW, mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, demikian juga menghadapkan diri kami kepada mereka, illa kecuali litalabil qurbah wa syafa'ah, untuk meminta kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga syafa'ah. Jadi di sini disebutkan oleh beliau bahwa mereka mengatakan, tidaklah perbuatan kami ini menyembah pada patung atau mungkin mendatangi kuburan-kuburan orang-orang amal soleh, meminta padanya, itu adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana demikian juga sebagai bentuk untuk menjadikan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini akan diperbincangkan yaitu tentang permasalahan al-qurbah, demikian juga permasalahan syafaat juga. Pada dalil qurbah, dalilnya qurbah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan mereka itu, adapun dalam ayat ini, yakni mereka orang-orang kafir Quraisy. Ini dalil atau alasan mereka menyembah kepada patung-patung itu Allah sebutkan di sini di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Pada dalil qurbah, dalil al-qurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala walladzina taqadu min duni auliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Dia, yakni selain Allah Subhanahu wa taala, auliya, wali-wali, patung-patung, sebagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Mana buduhum, tidaklah kami menyembah mereka, menyembah patung-patung itu, illa liqarribuna, kecuali untuk mendekatkan kami ila Allah Zulfa, agar semakin mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, Zulfa, sedekat-dekatnya. Ini agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Agar mereka patung-patung itu yuqarribu, mendekatkan, dzumirna, ini nahnu, mendekatkan kami semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dengan sebenar-benar berkatan. Kemudian Allah sebutkan innallaha yaqumu bainum fi ma hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum di antara mereka di dalam apa-apa yang mereka itu berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan daya kepada orang yang di itu pendusta, demikian juga kafar dengan sifat mubalaghah, yang benar-benar orang-orang yang kafir, demikian juga kadzib, benar-benar mereka itu berdusta. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Jadi mereka ini mendatangi selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung-patung itu dengan alasan apa? Agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Dan itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mendatangi kuburan. Yang meminta kepada kuburan itu. Alasannya adalah sama, agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di Adzwar Bayan yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ketika menjelaskan ayat yang ketiga dari surat Az-Zumar ini. Qala rahimahullah taala adawal bayan fi idhar al-Qur'an bil Qur'an. Ketika Allah sebutkan ala lillahi dinul khalis, ketahuilah sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni, walladzina taqadu min duni awliya ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allah zulfa, ila akhirnya tadi kita sebutkan ay at-tauhid as-safi. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah agama yang murni, yakni at-tauhid as-safi yang murni, tauhid yang murni, mengasalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dalam keadaan yang murni. Min syawa'ibi syirik, dari cabang-cabang kesyirikan, dari celah-celah kesyirikan. Ai huwa al-mustahiq li dzalika wahda, yakni dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk itu semua saja. Wa alladzi amara bihi, dan Allah lah yang memerintahkan. Wa qala man qala min al-ulama, dan ucapan orang yang mengatakan dari para ulama, innal murad bid-din al-khalis, sesungguhnya maksud dari agama yang murni adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Jadi maksud agama yang murni itu adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Muwafiqun lima dzakarnahu, maka itu sesuai dengan yang kami sebutkan tadi. Wal ilmu inda Allah ta'ala, dan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Jadi agama yang murni yaitu apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, bayana syubhatul kufar, Kemudian Allah menyebutkan syubhat al-kuffar, syubhat kerancuan orang kafir. Alati ihtaju biha lil-isyrak bihi ta'ala. Yang mereka menjadikan hujah, menjadikan dalil perbuatan syirik mereka itu. Allah sebutkan sekarang syubhat mereka itu. Demikian juga syubhat orang-orang belakangan ini. Maka disebutkan di Syarah Fadhlul Arba', demikian juga di Kasmu Syubhat, sawaan di sawain, sama persis apa yang diucapkan oleh orang-orang kuburiun, orang-orang ahli kubur sekarang ini, yang mendatangi kuburan-kuburan untuk meminta sebagai tawassul ataupun syafaat dan semisalnya. Hujahnya adalah ini mereka. Iqali ta'ala huna, diucapkan Allah SWT di sini. Waladzina taqadu min duni awliya, dan kita sebutkan. Fabayyana annahum yas'umun, Allah jelaskan sungguhnya mereka menyangka annahum ma'abidu al-asnam, di dalam mereka menyembah patung-patung illa li'ajri antuqribahum min Allah zulfa, kecuali agar mendekatkan kepada Allah SWT. Menyembah patung itu untuk mendekatkan mereka kepada Allah SWT. Ya, minta pada patung itu agar semakin dekat kepada Allah SWT. Karena mereka merasa mungkin banyak dosa dan sebagainya, dan patung-patung itu adalah perwujudan orang-orang atau permisalan orang-orang soleh yang dekat kepada Allah SWT untuk mengantarkan doa mereka itu kepada Allah SWT. Wa zulfa al-qurabah, zulfa itu maknanya adalah al-qurabah, kedekatan. Faqulhu zulfa, maka ucapan zulfa, kedekatan itu, mana ba'anil mutlak min qawlihi liqaribuna, yang menggantikan dari mutlak semua, dari ucapan untuk mendekatkan mereka, ya, untuk mereka mendekatkan kami. Aini qaribuna ilaihi, yakni agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarabatan, kedekatan tanfa'una, kedekatan atau kerabat yang memberikan manfaat kepada kami. Bi syafa'atihim, dengan syafaat mereka itu, bi zamihim, dari salam mereka. Jadi ini menggantikan kedudukan yang mutlak. Tidaklah kami menjadikan selain Allah SWT itu sebagai wali-wali yang kami menyembahnya, kecuali agar mendekatkan kami secara mutlak kepada Allah SWT. Ya demikian. Jadi memang mereka itu total mendatangi patung-patung itu agar apa? Semakin dekat kepada Allah SWT. Karena kalimatnya, ya, dengan ma'anabiyah demikian juga kemudian setelahnya illah, menggantikan secara mutlak. Demikian juga mereka mendatangi kuburan-kuburan itu mutlak, ini akan lebih dekat pada Allah SWT. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Singkiti Rahimahullah Ta'ala, walidha kanu yakuluna fi talbiyatihim, oleh karena itu mereka mengatakan di talbiyah mereka ketika haji itu, ketika mereka haji, demikian juga mungkin umrah dan semisalnya, mengatakan labbaika la syarika la, ya, labbaika la syarika laka illa syarikan huwa laka tamliku wa ma malak. Berbeda dengan yang diucapkan kaum muslimin, labbaika Allahumma labbaik, ya, labbaika la syarika laka labbaik, itu cukup itu saja, labbaika la syarika laka, ini aku muni panggilanmu ya Allah, la syarika laka, tidak ada sekutu untukmu, total tidak ada sekutu untuk Allah SWT, tidak ada patung, tidak ada kuburan-kuburan dan semisalnya, para nabi, orang-orang soleh, tidak ada, tidak ada sekutu untuk Allah SWT. Adapun orang-orang musyrik mengatakan ada tambahannya, labbaika la syarika laka, ini aku muni panggilanmu, tidak ada sekutu untukmu, tambahnya apa, illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu milikmu. Jadi mereka juga menetapkan ada sekutu, setelah mengatakan tidak ada sekutu milikmu kecuali sekutu yang kau tetapkan, menurut mereka seperti itu, yaitu apa, patung-patung itu dan semisalnya. Ini bayangkan, mereka lafadznya lebih milik, tapi kemudian terjatuh dengan tambahannya kepada kesyirikan, kekalan dalam neraka. Demikian juga orang yang mendatangi Nabi Isa alaihissalam sebagai, yakni Tuhan yang ketiga atau semisalnya, dengan itulah mereka tidak masuk ke dalam surga selama-lamanya. Jadi orang yang kafir, demikian juga orang Yahudi, untuk kesyirikan-kesyirikan itu, walaupun mungkin berbuat baik, sholat, zakat, orang musyrik dan sebagainya melakukan itu, atau mungkin secara umum mereka yang berbuat adil ataupun mereka sedekah dan sebagainya, tidak bermanfaat dengan kesyirikan itu. Yang menjadikan bisa sebagai sesembahan sampai langit demikian juga bumi itu pecah-pecah. Takad as-samawati tatafattarna min fawqihinna. Itu kan sama waktu itu fartal sampai-sampai langit-langit itu mau pecah. anda uli rahmani walada, mereka menyangka untuk Allah itu mempunyai anak. Hampir pecah-pecah. Karena kalimatnya menunjukkan kesinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini demikian plus juga. Kemudian beliau mengatakan bahwa penjelasan ini sudah ada dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Anna hadza naw' min ida'i syufa'a. Ini ketika menyebutkan waqtadu ilal wasilah, carilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu wasilah perantara, kemudian menempuh jalan-jalan yang tidak Allah ridhoi. Mereka mengaku-ngaku sebagai syafaat mereka. Wa taqada al-ma'budat min dunillahi wa sa'id, menjadikan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perantara-perantara. Min usuli kufri kufar. Jadi menjadikan yang disembah itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perantara itu adalah usuli kufri kufar. Pokoknya atau dasarnya kekufuran orang-orang kafir. Pokok atau dasar kekufuran orang kafir itu adalah menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala perantara. Menjadikan patung sebagai perantara, menjadikan kuburan sebagai perantara dan semisal itu. Ini demikian yang disebutkan di dalam atau al-bayan. Kemudian sebutkan di sini setelah tadi beliau menyebutkan bahwa mereka itu terjatuh kepada kesyirikan karena anggapan mereka mendatangi patung-patung itu atau yang tadi kita sebutkan itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang kedua untuk dijadikan sebagai syafaat. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdullah berikutnya, wa dalilu syafaat. Sekarang beliau akan bicara tentang syafaat. Tentang permasalahan syafaat ini yang sering disebutkan oleh orang-orang yang sebagian itu adalah syafaat yang manfiyah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan di sini wa dalilu syafaat. Sebelum kita membicarakan tentang masalah syafaat ini, maka di sini ada beberapa definisi bagaimana disebutkan di Qaul Mufid. Sekarang kita bertauhid. Disebutkan oleh Syaikh ini, asyafaat, ya bisa ditulis, itu secara bahasa lugatan ismun min syafa'a yashfa'u. Itu isim, kata benda dari fi'il madhi syafa'a yashfa'u. Idza ja'ala syai' isnain, apabila menjadikan suatu menjadi dua. Sahabat secara bahasa itu menjadikan suatu menjadi dua. Demikian juga wasyafa' di dulwiter. Asyafa' itu dari potongan asyafa' itu adalah lawannya ganjil. Jadi syafa'at itu secara bahasa lawan dari ganjil. Bagaimana dalam surat Al-Fajr, wasyafi wal watar, yang benar dan yang ganjil. Syafaat ya, dari kata itu lawan dari watar, ya, ini ganjil. Adapun disebutkan di Al-Fajr Ibn Malik, itu adalah lafaz musanna. Musanna itu artinya dua, ada mufrad tunggal, ada musanna dua, ada jamak lebih dari dua. Maka definisinya adalah lafdun dalun ala isnain, biasanya dari fi akhirih. Lafaz menunjukkan dua dengan tambahan di akhirnya alif dan nun atau ayat ya dan nun itu dalam ilmu nahwu. Salihul litajrid, yang pantas untuk menjadi dikosongkan, ini menjadi mufrad. Seperti muslimatani, ini dua orang muslimah, dua orang perempuan muslim. Bisa dihapuskan alif dan nunnya menjadi muslimah, perempuan satu muslim. Kemudian disebutkan kharaja minhu lafdhu syaq. Keluar dari definisi dua ini apa? Lafat syafaat, karena lafat syafaat itu tidak ada bentuk tunggalnya. Memang lafatnya dia itu memang apa? Memang artinya genap, ini demikian. Kemudian juga disebutkan oleh Syaikh beliau menyebutkan di Tawasul Anwa'u Akam, Tawasul jenis-jenisnya demikian juga macam-macamnya. Beliau menyebutkan ucapan halaman 168, ucapan pengarang Qamus Muqit. Asyafa' hilaf muqit. Syafa' itu menyelisih ganjil, yang lawan dari ganjil. Bahwa zauj yaitu apa? Yang dia itu ganda. Wa syafa'an ya antasfa'a bima tatlub. Syafa' itu adalah untuk memberikan syafa'at terhadap apa yang kau minta. Fatadumu ila ma'indaka fatashfa'uhu ay tasidu. Dia kumpulkan dengan apa yang di sisimu, kemudian dia memberikan syafaat atau menambahkannya. Demikian. Dan juga makna yang tadi macam masih mirip-mirip. Ini secara bahasa seperti itu. Kemudian secara istilah, syafaat itu adalah, ini terlibat dalam bahasan asy-syafa'ah di Kitab Tauhid bab yang ke-16. Secara istilah itu adalah tawassul lil ghair, perantara untuk orang lain, bijal bi manfa'ah au da bi madarah, untuk mendapatkan manfaat atau untuk menghalangi bahaya. Itu secara istilah. Syafaat adalah itu. Contohnya untuk mendapatkan manfaat yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga, untuk naik derajatnya, demikian juga untuk kemudian bisa masuk dalam surga. Kemudian untuk menghindari bahaya seperti syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang dia itu ahlu tauhid, ya, masuk neraka, kemudian dia keluar dari api neraka. Ini, jadi secara istilah syafaat adalah itu. Tawassul lil ghair, perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat, demikian juga untuk menghalangi bahaya. Di situ ada istilah-istilah al-masyfu' indahu ataupun al-masyfu' ilaihi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam syafaat itu ada tiga unsur, ada tiga, yakni istilah kita komponen seperti itu. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimintai syafaat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan izin, memberikan syafaat itu al-masyfu' indahu atau al-masyfu' ilaihi, supaya kita tidak bingung di dalam istilah-istilah dalam kitab tauhid dan semisalnya di Fathul Majid itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu diistilahkan dengan al-masyfu' indahu, yang dimintai syafaat di sisinya. Kemudian asy-syafi, yang berikan syafaat seperti Nabi SAW berikan syafaat tadi kita sebutkan. Kalau kemudian al-masyfu' lahu, yaitu hamba tersebut. Ya, berarti di situ ada hamba, umumnya kita semua sebagai umat Nabi SAW. Ya, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berikan syafaat kepada kita, dinaikkan derajatnya di dalam surga dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang biasa mereka sebutkan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin di Qaul Mufid, disebutkan di dalam Kitab Tauhid bab syafaat ini, ya, karena orang-orang musyrik menyembah patung-patung dan mengatakan mereka ini sebagai syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi, sebutkan bab ini adalah untuk membantah ucapan orang-orang musyrik tadi. Wa bidzalika yadunun annahum mu'adzibuna lillah. Mereka menyangka dengan perbuatan mereka itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Jatuh kepada kesyirikan. Dan alasannya atau sebabnya mereka itu sebutkan di sini adalah seperti apa? Seseorang menjadikan perantara ketika akan mendatangi raja atau akan mendatangi yakni pemimpin dan sebagainya, sehingga mengkiaskan untuk Allah Subhanahu wa taala itu apa? Perantara-perantara. Sebagaimana para raja itu dia punya pembantu-pembantu. Jatuhnya mereka adalah di situ. Membuat kias yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini di halaman 347. Wal muluk di dunia yahtajuna ila syafa'ah. Raja-raja di dunia itu butuh kepada pemberi-pemberi syafaat, menterinya dan semisalnya, ya kan, protokol dan sebagainya, istilah mereka itu. Imali kusur ilmihim, mungkin karena apa, ilmu mereka itu terbatas, tidak bisa langsung mengetahui keadaan rakyatnya satu persatu. Aulinaksi kudratihim, atau kekurangan kemampuan, tidak mungkin dari pojok, ya mungkin kalau tempat kita ya dari Jawa Timur sampai langsung semua Jawa Barat semuanya diketahui keadaannya. Tidak punya kemampuan seperti itu. Maka fayusaiduhum asyufa'a fidzalik. Maka para pemberi syafaat ini membantu raja-raja ini. Auli kusuri sultanihim, atau karena kekuasaannya itu terbatas. Faitajaru alaihim asyufa'a fayasfa'una biduni istidan. Maka beranilah atau menjadikanlah para pemberi syafaat ini memberikan syafaat tanpa minta izin. Kan demikian. Ini, jadi mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja itu yang tidak mempunyai kemampuan mengurusi atau bisa mengetahui keadaan rakyat semuanya. Walakin Allah azza wa jalla kamilul ilm wal qudrah wa sultan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala beliau, yakni Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya, kemampuannya, demikian juga kerajaannya. Wala yahtaj li ahadin ayasfa indahu, tidak butuh kepada seorang pun untuk memberikan syafaat di sisinya. Walihada la takunu syafa'a indahu subhanahu illa bi'idzni, oleh karena itu tidaklah syafaat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Li kamali sultani wa adamati, karena kesempurnaan kerajaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kias mereka adalah itu mengkiaskan atau misalkan Allah itu seperti para raja yang tidak mempunyai kemampuan secara mutlak, dan itu adalah kias atau permisalan yang tidak pantas, ya demikian. Kemudian juga yang perlu kita ingat bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian hambanya memberikan izin, memberikan syafaat seperti Nabi SAW. Demikian juga nanti disebutkan umpamanya ada seorang yang meninggal 40 orang menyalatkan dia, orang yang bertauhid. Riwayat yang lain yaitu apa? 100 orang umat Nabi Muhammad SAW secara umum menyalatkan orang yang dia itu meninggal, itu memberikan syafaat. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang meninggal anaknya 2 atau semisalnya, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemberian izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan syafaat itu bukan berarti Allah butuh pada mereka, bukan, tapi Allah ingin memuliakan mereka. Sebagaimana nanti juga disebutkan. Ya, di sini sebutkan di kolom fit, summa syafa'a la yuradu biha ma'unatillah. Nah, ma'unatullah. Dan kemudian tidaklah syafaat itu Allah kehendaki dengannya untuk menolong Allah Subhanahu wa taala, tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada pertolongan agar kemudian orang ini berikan syafaat dan semisalnya, tidak. Ya, bisa'in dalam sesuatu pun mimma yasfa'u fihi, dari apa yang yasfa'u fihi, yang dia itu berikan syafaat di dalamnya. Pada mumtani'un, dan ini adalah tertolak. Kama sayati fi kalami sallallahu alaihi wasallam, akan disebutkan nanti. Ucapan sallallahu alaihi wasallam di matan kitab tauhid. Walakin yuksadu biha amran, akan tetapi dimaksud di dalamnya itu yang bisa ditulis, yakni Allah memberikan keutamaan kepada pemberi syafaat. Ya, Allah memberikan keutamaan kepada pemberi syafaat seperti Nabi SAW atau yang semisal tadi disebutkan. Itu maksudnya adalah ada dua. Yang pertama adalah ikramu syafi, untuk memuliakan yang memberikan syafaat, untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang kedua adalah naf'ul masbuk lahu, ya, memberikan manfaat untuk orang yang diberikan syafaat itu. Jadi sama sekali Allah tidak kemudian butuh kepada Nabi Muhammad, demikian. Ini tidak berarti mana yang Allah butuh kepada Nabi Muhammad SAW, demikian juga yang lainnya, tidak. Tetapi ingin memuliakan yang memberikan syafaat, demikian juga memberikan manfaat orang yang diberikan syafaat itu. Ini demikian. Kemudian disebutkan di sini, setelah kita sebut tadi definisi syafaat, kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah berikutnya, wa dalilu syafaat, dalil syafaat qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan bahaya mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, ya, menyembah kepada patung-patung dan semisalnya, kuburan-kuburan orang soleh dan semisalnya. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah, mereka mengatakan sesungguhnya mereka ini adalah pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Hampir mirip dengan yang pertama yang tadi kita sebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan wa syafa'a syafa'atan, syafaat itu ada dua. Ya. Semulanya adalah syafaat yang dia itu batil dan syafaat yang dia itu hak, syafaat yang dia itu benar dan syafaat yang dia itu adalah salah. Yang pertama syafaatul manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yang batil, tidak memberikan manfaat. Yang kedua wa syafaatul mus, wa syafaatul musbitah, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang benar, yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan fasyafaatul manfiyah, syafaat jenis yang pertama dari jenis syafaat yang diizinkan atau yang tidak diizinkan, disebutkan fasyafaatul manfiyah, syafaat yang dia itu ditiadakan, yang tidak boleh. Maka nat tatlabu min ghairillah, apa-apa yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdir alaihi illallah, dari apa-apa yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebutkan di sini wa dalil qaulullah taala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum wa orang-orang yang beriman berinfaklah kalian terhadap apa yang kami telah rezekikan kepada kalian min qabli ayyati yaumul bai'u fihi sebelum datang hari yang tidak ada jual beli di dalamnya. Tidak ada kemudian seseorang bisa menawar atau minta amalan saudaranya, menambah amalan dia atau kemudian mengurangi kesalahan yang dia miliki. Tidak ada jual beli di situ. Wala khullah, tidak ada persahabatan. Khullah itu lebih dekat lagi dari sekedar persahabatan. Jadi di situ diambil kalimat khalil, yakni kekasih. Termasuk derajat yang paling tinggi dari khub, mencintai. Yang mana Allah SWT menjadikan dari makhluk yaitu khalilain, dua kekasih. Yang pertama Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim AS. Tidak ada di situ khullah, tidak ada lagi persahabatan waktu itu. La yang fa'u, tidak bermanfaat. Ya, walidun awaladihi, walid bapak terhadap anaknya, tidak ada. Demikian juga ibu kepada anaknya, atau sebaliknya tidak ada lagi. Wala syafaat, tidak ada syafaat waktu itu. Ini, jadi tidak ada syafaat, ini yang dimaafkan, tidak ada syafaat waktu itu. Ini syafaat orang-orang musyrik dan semisal tidak ada. Wal kafiruna hum dzalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini syafaat yang ditiadakan. Dan disebutkan di dalam syarah Qaulul Arba oleh Syekh Fauzan tentang makna ini. Kemudian yang kedua adalah wasyafa'ah al-musbitah, syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an yang ada. Yang boleh untuk kita meminta padanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala menembus jalan-jalannya. Iya, yaitu apa? Allati tutlabu minallah, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang ada itu adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukramun bi syafa'ah, orang yang berikan syafaat seperti Nabi Muhammad SAW. Demikian tadi yang kita sebutkan 100 orang yang menyolatkan jenazah atau 40 orang atau yang meninggal di situ anaknya 2 misalnya. Maka memberi syafaat ini mukram, dimuliakan bisyafa'ah dengan perbuatan syafaat dia itu. Wal masyu'lahu, ya, masyu'lahu yaitu siapa? Yaitu hamba yang mendapatkan syafaat itu. Masyu'lahu, kita semua insyaallah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu al masyu'lahu. Yaitu siapa? Man radhiyallahu qaulahu. Ya Allah ridhoi ucapannya. Ya. Wa amalahu, dan amalannya. Orang-orang yang bertauhid ba'dal idni, setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini matan tentang permasalahan kaidah yang kedua ini. Disebutkan di Qaulul Fit, demikian juga ya sebelumnya di Qaidul Arba. Sarannya yaitu yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan Hamidullah Ta'ala. Beliau menyebutkan wa khulasatul qaul, ini kesimpulan dari ucapan yang tadi beliau sebutkan, anna syafa'ah al-mafiyah, syafaat yang tidak ada itu, yang ditolak, dia nanti tutlabu bi ghairi idznillah, yang diminta tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Atau tutlabu li musyrik, atau yang dimintakan untuk orang yang musyrik. Ini yang tidak ada. Jadi tadi yang disebutkan tadi di dalam Qaulul Arba, kesimpulannya adalah syafaat yang ditiadakan itu adalah yang diminta tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mendatangi kuburan-kuburan, demikian juga meminta kepada patung-patung atau kepada yakni jah Nabi SAW, kehormatan Nabi SAW. Demikian juga Nabi telah meninggal, meminta kepada Nabi SAW sekarang ini. Ya, itu adalah yang diminta tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini ditolak itu karena yang pertama tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, dari syafaat-syafaat syirkiyah. Yang kedua adalah tatlabu li musyrik, yang diminta untuk orang yang musyrik, orang yang biasa melakukan kesyirikan, kemudian dia akan diberikan syafaat, tidak mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Kemudian disebutkan asyafa'ul musbitah, syafaat yang dia itu ada, yang bisa didapat itu adalah hiyalati takunu ba'da idznillah. Yang pertama apabila dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang ada itu adalah syafaat yang dia itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wali ahli tauhid, untuk orang-orang ahli tauhid itu. Ini syafaat yang dia itu untuk orang-orang ahli tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah beliau bertanya. Ya, Abu Hurairah waktu itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di kitab tauhid. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waktu itu beliau bertanya, ini Abu Hurairah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atik?" Siapa orang yang paling beruntung? Siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas di dalam hatinya, dari hatinya. Ini orang yang mendapatkan, yaitu orang yang bertauhid. Kalau kemudian dia melakukan kesyirikan, tidak mungkin mendapatkan apa? Syafaat ini. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga disebutkan bahwa syafaat macam-macamnya, ya, syafaat. Setelah kita ketahui bahwa syafaat itu di situ berarti harus terpenuhi, yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua adalah orang yang bertauhid. Kalau dia orang yang melakukan syirik, tidak akan mendapatkan syafaat. Walaupun meminta-minta, ya, dengan mengucapkan mungkin Allahumma shalli ala Muhammad dan sebagainya, mengharapkan syafaat Nabi SAW. Kalau dia melakukan perbuatan syirik akbar, tidak ada manfaatnya. Minta ampun kepada kuburan atau semisalnya. Disebutkan di sini di Qaul Mufid jenis-jenis syafaat di halaman 349. Demikian juga di Fathul Majid. Hampir mirip penjelasannya di halaman 362 di sini. Jadikan satu. Dalam satu buku. Disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin di Qaul Mufid. Wa qad qasama ahlul ilmi rahimahullah asyafa'a ila qismaini ra'isaini. Ahlul ilmi telah memberikan pembagian tentang apa? Syafaat ini. Rahimahullah ila qismaini ra'isaini, kepada dua pokok pembagian. Ini syafaat itu, ya, yang musbitah yang ada itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-qismul awal asy-syafa'ah al-khass bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jenis yang kedua adalah asy-syafa'ah al-amah lahu wa li jami'il mu'minin. Syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga semua kaum mukminin bisa memberikan syafaat. Adapun jenis yang pertama, ini syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama syafa'ah al-udhma. Syafaat yang agung, yang besar. Wa ya minal maqam maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'adahullah, yang mana Allah telah menjanjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang kalau selesai wudu, ya, apabila dia, ya, selesai mendengar azan, kemudian membaca doa azan. Membaca doa setelah azan yang Nabi mengatakan halat lahu syafaati. Untuk dia halal mendapatkan syafaatku. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Ini bangkitkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji yang Engkau telah janjikan. Demikian juga dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di malam hari lakukanlah surat malam, nafilah, surat nafilah untukmu. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau maqam mahmuda, dan asa untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu yang akan didapat. Ini disebutkan. Ini syafaat al-udhma. Yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang panjang, ya, kalau kita mau cerita panjang itu. Ketika waktu itu umat manusia di padang mahsyar mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menyampaikan kesalahan beliau. Walaupun Allah telah mengampuni. Kemudian mendatangi Nabi Nuh, ya. Kemudian juga beliau ya'tadir, minta udzur, tidak mampu karena waktu itu pernah melakukan ini doa. yang kemudian beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi innabni min ahli. Demikian juga kemudian mendatangi Nabi Ibrahim. Wa Nabi Ibrahim juga menyebutkan tiga perdustaan beliau, walaupun sebenarnya bukan satu perdustaan yang jelas. Kemudian mendatangi Nabi Musa, yang keempat mendatangi Nabi Musa, kemudian menyebutkan kesalahan Nabi Musa, menyebutkan kesalahannya. Kemudian mendatangi Nabi Isa. Fala yatadir bisyai, tidak disebutkan. Ini Nabi Isa tidak menyebutkan apa yang beliau lakukan, tetapi langsung kemudian yuhilu ilaman wa a'la maqaman, mengalihkan kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Nabi SAW ya disebutkan irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tuqtah isfa' syafa', mintalah kau akan diberi, berikanlah syafaat, akan diberikan syafaatnya. Itu maqam mahmudah. Kemudian yang kedua adalah syafa'atuhu fi ahli jannah ayyadkhuluha, syafaat Nabi SAW untuk menghuni surga, untuk ketika akan masuk dalam surga, ketika mereka melewati shirath, ya, kemudian mendapati pintu surga tertutup, kemudian mereka meminta siapa yang bisa memberikan syafaat untuk dibukakan, ya, kemudian Nabi SAW memberikan syafaat, maka dibukalah pintu surga waktu itu. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73, hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, ada kalimat wawu di sini. Kalau di orang-orang di neraka, hatta idza ja'uha futihat abwaabuha, tidak ada wawu. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan wa hasala ma hasala min syafa'ah, yakni apa yang terjadi dari syafaat. Adapun kalau neraka tidak ada di situ, langsung masuk. Tidak ada huruf wawu di situ. Demikian juga menunjukkan bahwa surga itu tidaklah mudah. Ini yang kedua, syafaat untuk penghuni surga, ketika mereka akan masuk dalam surga, karena waktu itu tertutup pintunya. Yang ketiga adalah syafaatuhu fi amihi, syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib untuk diringankan dari api neraka. Ya, itu. Adapun tadi, ya, syafaat untuk penghuni surga tadi ketika akan masuk ke dalam surga tertutup pintunya itu disebutkan oleh Imam Muslim dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian syafaat untuk pamannya ini untuk diringankan siksaannya saja itu hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Bisa Abu Thalib. Dari hadis Musaid bin Huzn. Kemudian jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua dari syafaat yang ada itu adalah syafaatnya yang dimiliki oleh Nabi SAW, demikian juga kaum muslimin, kaum mukminin secara umum. Yang pertama adalah apa? Syafaat orang yang dia itu berhak mendapatkan api neraka kemudian tidak memasukinya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah ya, radhiyallahu anha rawahu Muslim. Nabi SAW menyebutkan, "Ma min muslim yamut," tidaklah seorang muslim meninggal, "yaqumu ala janazati arba'un," kemudian menyolatkan jenazahnya itu 40 orang, "la yusyrikuna billahi syai'an," ya, rajulan "la yusyrikuna billahi syai'an," tidak menyekutukan Allah, "illa syafa'ahumullahu fihi," Allah akan berikan syafaat kepada mereka. Ya, berarti 40 orang yang menyolatkan dari orang-orang yang tauhid. Demikian juga ada di situ hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, 100 orang dari kaum muslimin. Ya, kalau tadi hadis Abdul bin Abbas, ya. Kalau yang 40 orang itu hadis Abdul bin Abbas orang muslim. Kalau yang 100 orang ya dari umat kaum muslimin itu hadis Aisyah kaum muslim. Di situ ada hadis oleh Imam Nawawi yang di situ 3 shaf. Ya, biasa kita dengar itu ya. Hadisnya itu dhaif. Di situ ada Martad bin ya. Di situ ada Muhammad bin Ishaq Mudalis. Dari hadisnya Martad bin Abdullah radhiyallahu anhu rawahu Abu Dawud itu ya. Yang tiga sof itu dhaif. Itu ada Muhammad bin Ishaq. Jadi ini yakni syafaatnya kaum muslimin yang menyulatkan orang yang meninggal. Yang kedua adalah syafaat liman dakhala an-nar ayakhruja minha. Ya, syafaat untuk orang yang dia itu masuk dalam neraka untuk keluar darinya. Sebagaimana hadis tadi, hadis Abu Hurairah. Ya, sebagaimana Imam Bukhari tadi. Ketika Abu Hurairah bertanya, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaat, ini orang-orang yang bertauhid. Ini jadi syafaat orang yang dia itu masuk neraka kemudian keluar. Yang ketiga adalah syafaat fi rafi darajati mu'minin, syafaat untuk diangkat derajat orang yang beriman. Disebutkan di situ hadis ma min muslim yamut wa yaqum tadi, sama seseorang yang meninggal kemudian menyelamatkan di situ 40 orang, itu juga mengangkat derajat juga. Demikian juga hadis Ummu Salamah rawi Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengatakan kepada Ummu Salamah, Allahumma qil li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiin, dan angkatlah derajat dia itu di mahdiin. Itu termasuk syafaat, diangkat derajat seorang. Ini jenis-jenis syafaat, ya, ini jenis-jenis syafaat. Kemudian juga kita bicara sedikit apa yang disebutkan tentang syafaat ketika seseorang di dunia, dan isu syafaat yang diperbolehkan. Syafaat dunia. Adapun syafaat dalam hal kehidupan dunia ini, ya, ketika kita di dunia ini, disebutkan para ulama, talabu syafa'a min ghairillah fi ma yaqdir fihi makhluk, meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala yang makhluk itu mampu. Ada dua. Ini juga dibicarakan para ulama. Ya. Kita meminta pada seorang umpamanya ketika akan beli rumah, tolong agar apa? Agar aku bisa beli rumah itu. Engkau sebagai syafaat. Nah, itu. Kemudian dia melakukan yakni pembicaraan dengan pemilik rumah itu. Maka sebagaimana para ulama di situ, di dalam permasalahan dunia, yaitu labu syafa'ah min ghairillah fi ma yaqdir fi makhluk, meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, kita meminta pada seorang yang dia itu mampu. Maka itu ada dua. Yang pertama yang itu jaiz, yang boleh, bal mustahab, kadang-kadang itu disukai. Dalilnya apa? Sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Abu Musa Al-Syari radhiyallahu anhu. Bisa ditulis, yaitu Nabi SAW mengatakan, isfa'u tu jaru, berikanlah syafaat, semoga engkau mendapatkan pahala. Semoga kalian mendapatkan pahala. Isfa'u tu jaru. Kalau kita bisa memberikan manfaat seorang, maka hendak kita melakukan. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi masya'a. Dan Allah mentakdirkan dengan lisan rasulnya, dengan ucapan rasulnya itu apa yang Allah kehendaki. Di sini menunjukkan apa? Boleh seseorang atau membantu saudaranya memberikan syafaat. Sebagai dalam Al-Quran sebutkan man yasfa syafa'atan hasanatan, barang siapa memberikan syafaat dengan syafaat yang bagus. Dalam surat An-Nisa. Kemudian kedua adalah syafaat tidak diperbolehkan, yang haram. Yaitu apa? Fil hudud, di dalam hal hukum. Liyuktil, untuk membatalkan hukum itu. Sebutkan ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Ketika waktu itu ada seorang perempuan makhzumiyah yang itu mencuri. Kemudian mereka, orang-orang Quraisy, merasa sedih agar hukumnya itu dibatalkan saja, karena hormatan kan demikian. Kemudian mereka meminta siapa yang pantas, maka disebutkan di situ Usamah bin Zaid, karena dia itu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usamah pun mendatangi Nabi, mengatakan agar hukuman potong tangannya itu dibatalkan. Maka Nabi kemudian beliau berkhutbah dan beliau marah, ya, menyebutkan. Atas fa'ufi haddin min hududillah, Allah akan memberikan syafaat dalam had dari hudud Allah Subhanahu wa taala. Hukuman telah Allah tetapkan, tidak bisa. Ya, demikian. Dan ini pembicaraan panjang dalam masalah ini. Tapi secara umum adalah haram di dalam masalah hukum untuk kemudian meminta syafaat agar dibatalkan syafaat itu. Ini tentang permasalahan dunia tadi. Kemudian juga disebutkan di Syarah Qaidul Arba, ya, di sini kita bisa mengambil ucapan-ucapan Syekh Fauzan, ucapan ulama yang mutabar. Apa yang dia ucapkan itu adalah sebagai penguat. Beliau mengatakan di sini di halaman 15, wa anta lama tunaqisul al'an kuburiyan min kuburiyin. Sekarang ini kalau engkau akan berdebat atau berbicara dengan seorang kuburi yang sering mendatangi kuburan itu, tawasul dan sebagainya itu, dari orang-orang kuburin, yakul hadil makalah sawan disawain, akan mengatakan ucapan yang sama, persis sawaan bisawain, tidak ada bedanya. Ya qul, dia mengatakan ana adri anna hadzal wali au hadzal rajul as-shalih, aku tahu kalau wali ini, wali songo dan yang semisalnya, au hadzal rajul shalih, atau orang saleh ini, orang kuburan ini, mbah ini dan sebagainya, habib ini dan sebagainya, sampai di situ ada diganti lumur dan sebagainya, kita lihat ternyata itu seperti kelambu yang menutupi kuburannya, atau kiswah seperti di Ka'bah itu ada penutupnya itu yang memang dilapisi sebagian dengan emas tulisannya ini. Ka'bah itu dindingnya ada kiswahnya ini. Mereka misalkan dengan itu setiap tahun diganti dan diganti, ganti lulur dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya, ini apa yang terjadi ya, demikian. Ini ucapan saya Fauzan. Ya, kita ucapkan di sini adalah apa yang diucapkan oleh saya Fauzan. Beliau mengatakan mereka ini akan mengatakan, aku tahu sesungguhnya wali ini atau orang soleh ini la yadur wala yang fa, tidak memberikan bahaya atau memberikan manfaat, walakin huwa rajulun soleh, tapi dia itu orang yang soleh, urid wa uridu minhu asyafa'ah, akan tapi dan aku ingin darinya itu syafaat li bagiku indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama dengan ucapan orang-orang Quraisy dulu. Demikian juga disebutkan ini kasus syubhat. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan permasalahan ini, kemudian disarah oleh Syaikh Utsaimin. Semoga di kasus syubhat di situ ada dua jawaban. Ada jawaban mujmal, semua beliau itu syubhat-syubhat yang banyak dalam buku kasus syubhat itu. Dan jawabannya itu beliau sebutkan ada dua. Jawaban secara detail dan jawaban secara mujmal, secara garis besar. Disebutkan di halaman 53 di kitab Syuhad. Beliau mengatakan jawab ahlul badal min tariqa ini. Jawab untuk ahlul badal yang tadi kita sebutkan itu ada dua, mujmal wa mufassal. Ada yang dia itu garis besar dan ada yang dia itu rinci. Adapun secara garis besar mudah kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang dia katakan. Sampai semua di sini, aku enggak paham apa yang kamu ucapkan. Muter-muter terus. Mendatangi kuburan atau ganti lulur dan sebagainya, istilah-istilah mereka itu muter-muter ingin menghormati orang soleh dan sebagainya. Kalau bingung kita katakan dengan jawaban yang mujmal. Jawaban yang garis besar saja. Apa itu? Fa jawab biqaulika inna Allah dzakara fi kitabi, Allah sebut dalam Al-Qur'an, anal ladina fi qulubihim zaygun fayatrukuna al-muhkam wa yattabi'una mutasyabih. Sesungguhnya Allah sebut dalam Al-Qur'an, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyelewengan, meninggalkan ayat yang jelas mengikuti ayat yang tidak jelas, yang rancu, yang mutasyabih. Ya, demikian. Yang mirip dengan yang mereka giring kepada hawa nafsu mereka. Jawabannya gitu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Allah SWT menurunkan Al-Kitab, di situ ada ayat-ayat yang muhkam yang jelas. Dan di sana ada yang itu mutasyabihat. Ada makna banyak dalam makna mutasyabihat ini. Adapun orang yang ada kerancuan mengikuti apa? Yang syubhat-syubhat gitu. Dan menginginkan fitnah. Jawabannya gitu aja secara global. Kalian itu mengikuti ayat-ayat yang syubhat. Padahal kita wajib untuk mengambil ayat-ayat yang jelas tentang larangan tadi, ya, menjadikan syafaat yang tidak diizinkan, demikian juga qorobah. Adapun secara detail, ya, disebutkan di situ di halaman 60. Jawabannya adalah yaitu tadi, an hadzal qaul kufar sawa'un bisawa'in. Ini adalah ucapan orang kafir yang persis sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Itu ini jawaban yang rinci yang tadi kita sudah sebutkan itu. Jadi demikian apa tentang permasalahan syafaat yang tadi mereka sebutkan. Dan di sini masih ada sebenarnya permasalahan-permasalahan tentang syafaat ini. Disebutkan di sini oleh Syaikh Abdul Muhammad Hasan di Quran Masjid dalam 354. Ucapan yang mukoyim ramalatan. Semua kala, wamin nauhi, yaitu jenis-jenis syafaat yang dia itu adalah syirkiyah, talabul hawais minal mauta, minta urusan dia itu kepada mayit-mayit, wal istighosah bihi, istighosah agar kesulitan dia itu dihilangkan. Dan ini adalah asar, yakni asalnya syirik alam. Demikian. Kemudian juga mereka mendatangi, ya disebutkan di sini kalim nukayim, fainal mayit qad inqata amaluhu, mayit itu telah terputus amalannya. Wa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran, tidak berikan memberikan, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, demikian juga tidak bisa memberikan bahaya. Fadlan liman istaghasa bihi, apalagi orang yang dia itu ingin dihilangkan kesulitannya, dia sendiri butuh, mayit ini butuh, apalagi untuk kemudian memberikan bantuan kepada orang lain, tidak mungkin. Kemudian disebutkan fajamau baina syirik bil ma'bud wa taghyiru din. Jadi di sini mereka kumpulkan orang yang mendatangi mayit-mayit atau kuburan-kuburan orang saleh ini, mengumpulkan antara syirik terhadap apa yang mereka ibadahi, demikian juga merubah agama dia itu. Demikian juga dia telah meremehkan Khalik, ini meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga meremehkan mayit ini sendiri yang dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka memusuhi orang-orang wahidin, orang-orang yang bertauhid. Demikian juga ya, memberikan apa? Memberikan julukan-julukan yang tidak pantas. Ini demikian tentang masalah syafaat ini. Insyaallah adalah itu tentang syubhat yang ada pada mereka tentang masalah syafaat. Kita baca kemudian.